اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Kalau masjid dekat rumah itu ada berjamaah, mau pergi ke masjid lain tak masalah. Tapi ditinggalkan masjid dekat rumah, pergi ke masjid lain, lalu masjid dekat rumah tak ada salat berjamaah, istighwalan alaihi musyayatin, sekampung itu menanggung dosa dikutuk setan. Oleh sebab itu, perhatikan, masjid dekat rumah ada. Alhamdulillah ada Ustaz. Siapa muridnya? Dia azan, dia imam, dia makmum. Oh, enggak. Salat dekat rumah. Mau pengajian dengan Ustaz Mustafa, habis salat dekat rumah baru datang. Gitu.